tanpa rahmatnya. Banyaklah wajah bagai melata. Seninya hidup bila tanpanya. Resah gelisah tak kunjung reda. Hitamnya hati, hitamnya wajah. Segala di mata menyesatkannya. Allahu harapan jiwa. Selamat dunia, selamat di kubur.